Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana pada kajian yang sebelumnya alhamdulillah kita selesai dari bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Maka setelah itu al-musannif rahimahullahu taala membawakan pembahasan baru atau bab baru. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fir riya. Bab dalil-dalil yang datang terkait masalah riya. Maka di dalam bab ini al-musannifu rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya ar-riya, yaitu seorang menampakkan, memperlihatkan amalannya untuk orang lain, ini merupakan kesyirikan yang asalnya asghar, yaitu syirik asghar, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya. Perkara yang aku paling khawatirkan menimpa kepada kalian adalah syirik asghar. Maka ditanya apa itu? Jawaban beliau alaihi salatu wasalam yaitu riya. Wa qad yakunu syirkan akbar. Dan bisa juga riya tersebut menjadi syirik akbar. Kariyail munafiqin. Seperti riyanya orang-orang munafik menampakkan amalan secara zahirnya kepada manusia dalam rangka untuk menyembunyikan kekufuran mereka. Wa hadza aidan min riya. Dan ini termasuk dari riya. Dan diistilahkan oleh para ulama dengan riyaul munafiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafiqin, yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka melakukan riya di hadapan manusia, memperlihatkan amalan-amalan mereka untuk manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala melainkan sangat sedikit sekali. Fa'ala kulli hal, ar-riya merupakan kesyirikan. Oleh karena itu beliau memasukkan pembahasan ini di dalam kitab Tauhid. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fir riya. Ma ja'a ay min al-adillah wal wa'id asy-syadid 'ala man fa'ala ar-riya. Ar-riya maknanya secara bahasa merupakan masdar dari ra'a yura'i. Ra'a yura'i yaitu memperlihatkan. Adapun definisinya secara syariat, yang dimaksud dengan ar-riya adalah fi'lul khair li'iradatil ghair. Fi'lul khair li'iradatil ghair. Melakukan kebaikan, amalan saleh, namun tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan saleh, melakukan kebaikan, namun niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal dengan ar-riya adalah as-sum'ah. As-sum'ah yaitu perbuatan ingin memperdengarkan amalannya kepada orang-orang. Maka riya terjadi pada amalan-amalan yang dilihat seperti as-salat, as-sadaqah. Was-sum'ah terjadi pada amalan-amalan dengan qira'ah, dengan membaca seperti qira'atul Qur'an, membaguskan bacaan Al-Qur'annya, bukan demi Allah Subhanahu wa taala namun untuk dilihat dan disanjung oleh orang lain, atau yu'allimuna nas ketika mengajar, ketika berdakwah, niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala namun untuk dipuji, untuk diperlihatkan sejauh mana kemampuan ilmiahnya dan yang semisalnya. Maka ini disebut as-sum'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yura'i yura'illahu bihi wa man sama' sama' Allahu lahu bihi." Ancamannya keras bagi orang-orang yang melakukan riya ataupun sum'ah. Barang siapa yang melakukan riya, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kejelekannya. Dan barang siapa melakukan sum'ah, malah justru Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kejelekannya kepada selainnya. Maka dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang-orang yang melakukan riya atau sum'ah di dalam amalannya, pada dasarnya dia menginginkan dari situ pujian, sanjungan dan dianggap tinggi di hadapan al-khalq wal makhluk. Namun ketika perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik, perbuatan yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk pujian, maka Allah Subhanahu wa taala justru membalasnya dengan naqib qasdihi. Dibalas dengan kebalikan dari niat dan tujuannya. Tujuan seorang ingin riya, tujuan seorang ingin sum'ah, agar dipuji, agar dianggap tinggi. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala balas dengan sebaliknya. Allah akan permalukan dirinya, Allah akan bongkar aibnya. Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan kejelekan-kejelekannya di hadapan makhluk. Naam, yang inginnya tinggi dengan riya dan sum'ah tersebut justru dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan riya ini, la syak yunafil ikhlas, menafikan yang namanya keikhlasan. Menafikan yang namanya keikhlasan, padahal yang namanya ikhlas syartu qabulil amal, merupakan syarat mutlak diterimanya sebuah amalan. Maka menunjukkan bahwasanya riya ini merupakan dosa besar. Begitu pula menafikan keikhlasan yang merupakan syarat diterimanya al-amal. Sehingga dari sini ketika satu amalan tercampuri padanya riya, maka amalan tersebut mahmakan sebagus apapun amalannya, seittiba apapun dengan bimbingan Rasulullah SAW. Namun ketika tidak diiringi dengan ikhlas, tidak diiringi dengan niat yang salihah, maka itu semua tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala fil haditsil qudsi, ana aghna asyraka 'anil syirik. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang maha tidak butuh dengan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Maka barang siapa yang beramal dan dia berbuat syirik, mempersekutukanku pada amalan tersebut dengan selainku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirika. Maka aku akan tinggalkan dirinya dan perbuatan syiriknya tersebut. Yakni Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang yang terjatuh di dalam asyirik. Wa min asyirik ar-riya fil amal. Dan adapun ar-riya bi'tibaril hukum, apabila ditinjau dari hukumnya, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang diistilahkan oleh para ulama dengan riya'ul akbar. Atau riya'ul munafiq. Riya akbar, atau sebagainya mengistilahkan dengan riya'ul munafiq. Dan riya ini menjadikan seorang atau pelakunya terjatuh di dalam asyirkul akbar. Yang mengeluarkan seorang dari al-millah, agama. Yaitu riya yang terjadi pada aslul iman wal islam. Riya yang terjadi pada aslul iman wal islam. Dasar atau pokok keislaman dan keimanannya. Yaitu dalam bentuk seorang menampakkan al-islam wal-iman, namun menyembunyikan kekufuran. Contohnya seperti orang-orang munafikin. Mereka ketika bersyahadat, La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mereka tidak meniatkan dari lafadznya tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ikhlas. Tidak menginginkan darinya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan darinya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang mereka inginkan dari lafaz atau syahadat mereka, La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, adalah sebatas untuk menjaga diri mereka, membentengi diri mereka dari pedang-pedang kaum muslimin agar tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ini adalah riya pada hakikatnya. Mereka beramal tapi bukan untuk Allah. Karena ucapan syahadat la ilaha illallah adalah ibadah. Bahkan merupakan dasar dari Islam itu sendiri. Tapi ketika mengucapkan la ilaha illallah ini bukan karena Allah, bukan karena betul-betul cinta dan ingin masuk Islam, tapi semata-mata untuk yang lainnya, untuk dia selamat dari pedang-pedang kaum muslimin, maka ini disebut sebagai riya'ul munafiq, riya'nya orang-orang munafiq. Dan ini adalah syirkul akbar. Ini adalah syirik akbar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang munafiqin, di dalam ibadah mereka, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka melakukan riya di hadapan manusia, menampakkan amalan mereka di hadapan manusia. Yani seakan-akan ikut sholat, seakan-akan ikut bahkan berjihad, seakan-akan ikut beramal sebagaimana amalannya kaum muslimin, tapi itu semua bukan karena lillah. Itu semua untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwasanya mereka muslim. Namun mereka menginginkan dari situ untuk menjaga diri mereka dari pedang-pedang kaum muslimin. Wa ila fil batin, di dalam hati mereka, mereka masih menyembunyikan kebencian dan kekufuran kepada Islam wal muslimin. Nah. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala fi surat al-munafiqin atau fi suratil munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, maka niscaya mereka akan mengucapkan, Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Ucapan yang hak, merupakan ibadah ucapan ini, seandainya ucapan tersebut betul-betul diucapkan secara ikhlas. Namun ketika ucapan tersebut tidak untuk Allah, untuk yang selainnya, Allah subhanahu wa ta'ala bongkar kedustaan mereka. Bongkar aib mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha alim, maha mengetahui bahasanya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahasanya mereka adalah orang-orang yang dusta. Yakni dusta di dalam syahadat mereka. Dusta di dalam pengucapan نشهد أنك لرسول الله. نشهد إنك لرسول الله. Ini semua dusta. Maka ini diantara bentuk hadis man yura'illahu bih wa man sama' sama' Allah bih. Barang siapa yang melakukan riya, maka Allah akan perlihatkan kejelekannya. Dan barang siapa yang melakukan sum'ah, maka Allah akan perdengarkan kejelekannya di hadapan yang lainnya. Maka ini diantara contohnya. Ketika orang-orang munafik melakukan riya di dalam ucapan syahadatnya, yang ini merupakan asul Islam, asul iman, maka Allah Subhanahu wa taala bongkar kedustaan mereka. Yang kedua adalah riyaun asghar. Riya asghar. Atau sebagian ulama mengistilahkan dengan yasiru riya. Riya kecil. Dan ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Tidak menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Dan terkadang terjangkit sebagian kaum muslimin dengan penyakit ini. Terjangkit sebagian kaum muslimin, kaum mukminin dengan penyakit ini. Yaitu riya yang terjadi pada sebagian amalan yang bukan merupakan dasar dan asal dari iman atau Islam seseorang. Seperti masalah as-salat. Dia meniatkan di dalam salatnya li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dipuji, untuk disanjung, atau masalah ketika dia membaguskan bacaannya bukan lillahi subhanahu wa ta'ala, tapi niatnya untuk dikatakan bahasanya wajawad, seorang yang bagus bacaannya, mujawid, seorang yang bacaannya ala tajwid, dan yang semisalnya. Dan riya yang disebut dengan yasiru riya atau riyaul asghar bukan berarti disebut dengan riyaul asghar kemudian dosanya kecil, tidak. Namun justru riyaul asghar itu disebut dengan asghar atau yasir karena ada yang lebih berbahaya daripada riya al-ashar atau yasiru riya, yaitu riyaun akbar, riyaul munafik. Wa illa riyaun ashar atau yasiru riya itu tetap digolongkan sebagai dosa besar. Bahkan min akbaril kabair. Riya akbar min kabair. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena masuk dalam kategori kesyirikan. Karena riya masuk dalam kategori kesyirikan. Dan kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya akbar minal kabair, lebih besar daripada melakukan dosa-dosa besar. Kemudian pembahasan yang berikutnya, amalan-amalan yang tercampuri padanya riya. Amalan-amalan yang tercampuri padanya riya, bagaimana hukumnya? Adapun ketika sebuah amalan tercampuri padanya riyaun akbar, la syak, yang seperti ini menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Seperti riyanya orang-orang munafik yang secara zahir seakan-akan menampakkan dari amalannya mereka muslim, mereka alal iman, tapi pada hakikatnya mereka menyimpan kekufuran. Maka yang seperti ini adalah syak, ini adalah nifaq. Ini riya'un akbar yang menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Tapi apabila ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang tercampur ibadahnya riya'un asghar atau yasiru riya, ini ada rincian. Yang pertama, amalan tersebut akan batil, akan gugur. Yang ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala fil haditsil qudsi, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Dan apabila riya ini masuk pada dasar ibadahnya, yakni yang menjadikan dia beramal itu semata-mata riya, maka la syak amalan ini batil. Karena amalan yang dibangun dari dasar yang batil, maka ibadah tersebut juga batilah. Kamathalan contohnya. Ketika dia melaksanakan sholat, memang dasarnya dia melakukan sholat tersebut, memang dari awalnya ketika dia melaksanakan sholat tersebut untuk dilihat, untuk dikatakan bahwasanya dia adalah seorang yang khusyuk, seorang khusyuk fil ibadah. Maka ibadah ini tidak teranggap. Ibadahnya batilah. Tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah-tengahnya dia memperbaiki niatnya. Dan ini kata para ulama bil ijma'u bittifaq. Dan ini sesuai dengan kesepakatan ahlul ilm. Karena mayubna ala batil fahuwa batil. Sesuatu yang pada dasarnya, dasar bangunannya sudah batil, sudah salah, maka itu sudah menjadi bangunan yang salah, akan hancur. Maka begitu pula amalan. Kalau amalan yang menjadi pendorong pertamanya, niat pertamanya tadi adalah untuk riya, untuk pamer, untuk diperlihatkan amalannya di hadapan orang lain, maka walaupun di tengah-tengahnya dia berusaha mengikhlaskan, maka amalan tersebut tetap batil. Paham jalan contoh. Ketika seorang seperti tadi sholat, kemudian ada orang yang dia ingin riya padanya. Dia ingin baguskan, dia ingin perlihatkan bahwasanya ini loh bacaan saya, ini loh sholat saya. Ingin dikagumi oleh orang tadi berada di masjid. Kemudian tiba-tiba orang yang berada di masjid tadi, orang yang ingin dia perlihatkan amalannya tadi, pergi. Setelah dia pergi, yakni orang yang ingin dia pamerkan ibadahnya tadi, kemudian dia berpikir, sudahlah ikhlaskan saja. Ternyata orang yang saya ingin riai sudah enggak ada. Kemudian dia perbaiki niatnya. Maka amalannya tetap batil. Amalannya tetap batil walaupun di tengah-tengahnya dia berusaha memperbaiki amalannya. Bahkan kata para ulama, hadza bittifaq. Ini dengan kesepakatan ahli al-ilm sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Bila khilaf, tanpa ada khilaf dari kalangan ahli al-ilm. Kemudian yang berikutnya, rincian yang kedua, apabila riya tadi itu yatra fi athna'il amal, masuk pada pertengahan amalan. Artinya, amalannya pada dasarnya niatnya lillah, sholat untuk Allah, membaca Al-Quran untuk Allah. Atau masalan, dia mengajar, dia talabul ilmi untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah muncul padanya bisikan-bisikan untuk berbuat riya. Bisikan-bisikan. Apabila ditepis, dia tolak, dia berusaha lawan. Maka yang seperti inilah ya bur. Maka bisikan-bisikan yang seperti inilah ya bur. Dia tidak mengikuti bisikan-bisikan tadi, bahkan berusaha untuk melawannya. Maka bisikan-bisikan seperti ini tadi tidak membahayakan amalannya. Sama jalan contoh seperti tadi, sholat. Tiba-tiba muncul niat-niatan atau bisikan-bisikan untuk berbuat riak. Karena ada orang yang ingin atau sangat dia kagumi. Ingin dia perlihatkan bahwasanya dirinya itu bagus, baik, alal khair. Tapi niat-niatan tersebut berusaha dia tepis. Jangan. Ini amalan kalau tidak ikhlas tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jujur niatnya akan Allah Subhanahu wa taala rubah amalan soleh ini menjadi bala, bencana bagi saya. Bukannya mendapat pahala, malah mendapat dosa. Dia terus melawannya. Dia terus melawannya. Makanya seperti ini, yakni bisikan-bisikan seperti ini tidak akan membahayakan dan memudaratkan amalannya. Amalannya tetap sahihah. Amalannya tetap sahih. Karena dia berusaha untuk melawannya. Yang kedua, apabila dia mengikutinya, yakni dia terbawa dengan bisikan tadi. Asalnya memang niatnya lillah. Melakukan sholat niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba ada bisikan untuk berbuat riya, berbuat pamer. Sama dalam sedekah. Dia asalnya sedekah lillahi tabaraka taala, tapi tiba-tiba ada orang yang sangat dia kagumi sehingga dia ingin perlihatkan bahwasanya ini loh, saya itu sedekah. Ini loh, saya itu orang baik. Tapi diperlihatkan maksudnya bukan untuk Allah. Diperlihatkan kepada orang tadi, mengesankan bahwasanya dirinya ini orang baik. Maka apabila dia mengikuti, yakni tidak melawannya, ini pun dibagi lagi, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama, apabila amalan tersebut bersifat muttasil, bersambung. Artinya, bagian pertamanya dan bagian akhirnya itu tidak bisa terpisah. Dan merupakan satu kesatuan. Merupakan satu kesatuan. Seperti masalah as-salat. As-salat, takbir sampai salamnya itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Amalan yang tidak bisa dipisah. Tidak bisa seorang itu mau sholat, sudahlah, misalnya sholat duhur, saya dari takbiratul ihram sampai tasyahud awal, habis itu lanjut nanti. Saya berhenti dulu, saya kerja dulu, habis itu dua rakaatnya nanti. Tidak bisa, itu satu kesatuan. Bersifat muttasil, bersambung. Antara yang pertama dengan yang akhir itu bersambung. Tidak akan sahih, kecuali keseluruh bagiannya itu harus dilaksanakan dengan betul. Maka yang seperti ini, ketika riya menempel pada amalan yang bersifat muttasil, seperti sholat tadi, dan dia mengikutinya, yakni tidak melawannya, sampai pada selesai ibadahnya tadi, maka ibadahnya menjadi batil. Sebagian ulama mengatakan, amalannya menjadi batil, tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia tetap mendapatkan pahala ala asli niyatihi. Jadi dia tetap diberikan pahala berdasarkan dasar niat awalnya tadi. Karena niat awalnya tadi sudah baik, maka dia diberikan pahala sesuai dengan kebaikannya tadi. Adapun amalannya dari sisi amalannya batil. Namun pendapat yang rajih insya Allah adalah seluruh amalannya batil. Seluruh amalannya batil dan tidak mendapatkan pahala. Berdasarkan keumuman hadis, man asyraka ma'iyya ghairi fihi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang berbuat syirik, diantaranya riya, pada amalan tersebut, dan ini sifatnya umum, taraktuhu wa syirka. Maka saya tinggalkan dirinya dan perbuatan syiriknya itu tadi. Dan ini sifatnya umum. Yang kedua, apabila amalan tersebut bersifat munfasil, terpisah. Artinya, bagian pertama, tengah, dan terakhir itu bisa terpisah, tidak terkait satu dengan yang lainnya. Tidak terkait satu dengan yang lainnya. Adapun sholat tadi, bagian pertama sampai bagian akhir itu semuanya bersambung menjadi satu kesatuan. Tidak bisa terpisahkan. Adapun amalan yang berikutnya itu yang bersifat munfasil, terpisah. Bagian pertamanya ini bisa dipisahkan dari bagian yang lainnya. Contoh diantaranya adalah qiraatul Quran. Disebutkan oleh ahlul ilm, contohnya qiraat al-Quran, membaca al-Quran misalnya. Membaca al-Quran ibadah. Namun ketika seorang membaca bagian pertama ayat, itu tidak terkait atau tidak bersambung dengan ketika dia membaca bagian tengah atau bagian akhirnya. Artinya boleh-boleh saja dia misalnya ingin baca surat Al-Baqarah. Dia membaca awal-awalnya saja. Kemudian nanti lanjut lagi habis sholat atau habis misalnya kerja atau nanti pas mau tidur membaca pertengahannya. Kemudian lanjut lagi bagian akhirnya. Bisa dipisah. Bisa dipisah. Berbeda halnya tadi seperti sholat. Nggak bisa dipisah. Sholat isya 4 rakaat nggak bisa. Saya tak nyicil 1 rakaat dulu. Tak masak dulu nanti nyicil rakaat kedua. Nggak bisa. Harus bersambung satu dengan yang lainnya. Maka apabila amalannya sifatnya munfasil, maka amalan yang ikhlas diberikan pahala. Dan amalan yang tercampur padanya riya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi. Membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Bagian awal surat sampai pertengahan dia membaca dengan ikhlas. Niatnya lillahi subhanahu wa taala. Tapi dari pertengahan sampai akhir dia tidak ikhlas. Dia riya. Dia ingin memperdengarkan bacaannya. Dia ingin pamer kehebatan dia di dalam membaca. Maka yang batil amalannya itu bukan semua bacaan Al-Baqarahnya, tidak. Yang batil adalah dari pertengahan sampai akhir. Karena dari yang pertengahan sampai akhir tercampur padanya keikhlasan. Adapun dari awal sampai pertengahan ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya itu munfasil. Sifatnya munfasil. Contoh lain disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah sedekah. Sedekah itu termasuk amalan yang sifatnya munfasil. Sifatnya munfasil, terpisah. Misalnya dia sedekah secara rutin. Sebulan atau per bulannya sekian dan sekian ratus ribu. Kemudian dia cicil misalnya. Pertengahan bulan dia berikan berapa ratus ribu dulu. Nanti pertengahan dia berikan lagi. Akhir bulan dia berikan lagi. Pada awal bulan dia ikhlas. Pertengahan bulan dia ikhlas. Namun pada akhir bulan dia riya. Maka yang batil tidak semua sedekahnya pada satu bulan tadi, tidak. Yang batil adalah sedekahnya pada pertengahan bulan. Nah, maka ini rincian yang disebutkan oleh para ulama ketika riya itu masuk di dalam al-ibadah. Maka apakah amalan tersebut batil secara mutlak? Ataukah ada yang diterima hasilnya sebagaimana telah kita jelaskan? Nah, kemudian kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Qala al-musannif rahimahullah babu maja'a fi riya. Bab dalil-dalil yang datang terkait masalah riya. Ya'ani minal wa'idi syadid. Dari ancaman-ancaman yang keras terhadap penyakit riya. Dan ikhwatifillah hafidhani wa hafidhakumullah. Masalah ikhlasun niyah ini termasuk bentuk amalan yang paling berat. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata sebagian salaf, ma'alajtu syai'an ashad min mu'alajatil ikhlas. Saya tidak memperbaiki satu amalan yang lebih berat, yang lebih susah dibanding memperbaiki keikhlasan. Artinya sebagian salaf mengatakan sesuatu yang paling diperbaiki dan paling susah untuk diperbaiki itu adalah niat, keikhlasan. Karena yang namanya keikhlasan itu berkaitan dengan kolbu. Dan kalbu seseorang itu gampang berubah. Mood seseorang itu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu disebut qalbu qalban, yusamma qalbu qalban litaqallubihi, lisur'ati taqallubihi. Disebut qalbu itu dengan qalbu, qalbu itu bahasa Arab artinya minat taqallub, berubah-ubah. Maka hati itu mudah sekali berubah-ubah. Dan yang namanya keikhlasan tempatnya di dalam qalbu. Padahal yang namanya hati itu mudah sekali berubah-ubah. Naam. Yang kedua, disebutkan memang paling susah karena pada dasarnya secara tabiat yang namanya manusia itu senang dengan pujian. Senang dengan dihormati. Ini sifat manusiawi. Senang untuk dipuji, senang untuk disanjung, senang untuk dihormati. Ini sifat tabiat manusia. Tidak ada manusia yang senang untuk dihina, senang untuk direndahkan. Ini tidak ada. Rata-ratanya semuanya ingin dihormati. Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin ditinggikan. Dan ini, barakallahu fikum, ini menjadi berbahaya ketika sifat-sifat seperti ini masuk di dalam amal ibadah seseorang. Artinya ketika seorang meniatkan di dalam ibadahnya, meniatkan di dalam amalannya, niat-niat seperti ini tadi, maka ini akan merusak amalannya dan tidak akan menjadikan dan akan menjadikan amalannya tidak teranggap oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebagus apapun dan bahkan bukannya mendapatkan pahala mendapatkan dosa. Sebagaimana terkait dengan tiga golongan yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga golongan yang bahkan pertama kali api neraka itu dihidupkan untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang pertama yang dibakar di dalam api neraka. Tiga golongan yang semuanya adalah orang-orang yang beramal dengan amalan saleh. Bahkan beramal dengan amalan-amalan yang paling afdol. Yang pertama, mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, beramal dengan amalan jihad fisabilillah. Sampai dia terbunuh di medan perang. Yang ketiga adalah sedekah. Yang ketiga amalan ini termasuk amalan yang paling afdal. Kalau seandainya mereka ikhlas, sebagaimana kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, seandainya orang yang mengajarkan ilmu Al-Quran betul-betul ikhlas di dalam niatnya, dia akan sampai pada derajat as-siddiqin. Begitu pula seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mati di medan perang, ketika dia ikhlas, dia akan digolongkan sebagai asyuhada. Dan orang yang sodakoh, gemar dengan berderma, kalau seandainya dia jujur ikhlas, dia akan digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Yang mereka semua adalah tiga golongan yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala siratil mustaqim. Namun, amalan-amalan tadi menjadi sia-sia, menjadi sirna ketika tercampur padanya riya. Yang satu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu. Bukan dalam rangka lillahi subhanahu wa ta'ala. Namun dalam rangka untuk dikatakan huwa qari. Dia adalah seorang yang bagus bacaannya. Huwa alim. Dia seorang yang berilmu. Akhirnya bukannya dengan amalan tadi masuk dalam surga diseret oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka wal'iyadubillah. Begitu pula orang yang berperang di medan perang. Ketika amalan tersebut ternyata tidak ikhlas, niatnya bukan untuk lillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tercampur padanya niat-niatan ingin dikatakan sebagai orang patriot, satria, pemberani, jeri, seorang yang gagah perkasa, tak kenal takut, ingin mendapatkan pujian dari keberaniannya di medan perang sampai dia terbunuh. Kalau seandainya dia jujur, ikhlas, dia akan digolongkan sebagai seorang yang syahid. Namun ternyata dia tidak ikhlas. Dia ingin pujian, dia ingin disanjung. Akhirnya amalannya menyeretnya ke dalam neraka. Bukan masuk surga. Begitu pula seorang yang bersedekah. Ketika tercampur padanya niatan tidak ikhlas, ternyata dia meniatkan untuk dikatakan dia orang yang suka berderma, dia orang yang baik, dia orang yang begini begitu. Akhirnya amalannya tidak memasukkan dia ke dalam surga, malah justru menyeretnya ke dalam neraka. Naam. Oleh karena itu, tidak salah bagaimana para salaf mengatakan, ma'alattu ala syai'in asyad min mu'alajatil ikhlas. Tidak ada amalan yang paling berat untuk saya perbaiki, melainkan memperbaiki keikhlasan. Dan, karena tabiat manusia senang dipuji. Begitu pula yang namanya keikhlasan, ketika tidak ada pada sebuah amalan, itu akan membahayakannya. Tidak berbuah amalan soleh itu sebagai pahala, tapi akan berbuah dosa dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul, katakan, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Namun diwahyukan kepada diriku bahasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat hakikat dirinya dan hakikat dakwahnya. Bahwasanya dirinya adalah hamba, makhluk, bashar, manusia biasa seperti kita. Qul innama ana basyarum, katakan, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita. Lahir dari seorang ayah dan ibu, butuh makan, butuh minum, dan segala macam bentuk sifat-sifat manusia berada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga butuh untuk menikah. Beliau juga butuh untuk buang hajat. Beliau bisa meninggal dan yang lainnya. Artinya beliau manusia biasa seperti kita. Dan dari ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang bersikap bulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya, min nurillahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti manusia biasa, kata mereka. Tidak seperti manusia yang diciptakan dari tanah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan min nur, dari cahaya, min nurillah, dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terus hidup. Sehingga kalau kita meminta wasilah syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau akan mendengarnya. Naam. Sebagaimana orang-orang yang mati syahid, mereka tetap hidup, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun lebih mulia, lebih tetap hidup lagi. Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mati, telah meninggal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal. Ayat ini berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun akan meninggal. Yang namanya manusia itu pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidup, na'am hidup, tapi kehidupan alam barzah, bukan kehidupan duniawi ya sebagaimana kita hidup. Naam. Sehingga tidak boleh untuk kita meminta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita minta syafaatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita minta doanya, tidak. Kita mintanya kepada Allah, karena syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal ini telah kita pelajari di dalam bab syafaat. Atau sebagian mereka di dalam acara-acara Maulidun Nabi mengatakan ketika kita membaca qasaid atau qasidah-qasidah yang tergantung atau terdapat padanya pujian-pujian kepada Rasul, qasidah burdah, qasidahnya Busiri, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hadir di tengah-tengah kita. Beliau hidup. La syak ini adalah min akdzabil kidzib, kedustaan yang paling dusta. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafani, dimandikan, disolatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam disolatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur. Menunjukkan beliau telah meninggal. Menunjukkan beliau telah meninggal. Dikubur oleh para sahabatnya. Yang kedua, mana mungkin seandainya beliau alaihi salatu wasallam hidup akan menghadiri dan menggerakkan acara-acara yang sifatnya mungkar, acara-acara bid'ah. Acara-acara yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, acara Maulid Nabi, acara membaca qasidah burdah, qasidah busiri yang terdapat di dalamnya mali'atun bisyirki wal kufur, yang penuh dengan kesyirikan dan kekufuran. Yang menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui seluruh yang berada di dalam ilmu lauhul mahfuz. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam, katanya dalam qasidah burdah. Dan di antara ilmu wahai Rasul adalah ilmu yang terdapat di dalam lauhul mahfuz dan ilmu terkait apa yang ditulis oleh pena takdir. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui takdir seluruh makhluk. Dan ini adalah ghulu. Begitu pula mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sang penyelamat hari kiamat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan seorang dari bencana bala di dunia walaupun beliau alaihi salatu wasallam telah meninggal, dan yang lainnya dari keyakinan-keyakinan syirik dan kufur lainnya. Nah, bagaimana mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hadir dan mengikrarkan acara-acara yang seperti ini? Maka yang seperti ini syak minal kidzib, termasuk kedusta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan diwahyukan kepada diriku bahasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yakni wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ibadah. Wajibnya untuk seorang mengikhlaskan ibadah lillahi Subhanahu wa taala. Sehingga mauqif al-muslim yang hak, sikap seorang muslim yang hak yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terimplementasikan dalam syahadatnya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Persaksian bahasanya Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dikultuskan, tidak disadjarkan, disuarakan dengan Allah, bisa mengetahui perkara yang gaib, bisa menyelamatkan seorang dalam keadaan yang genting, bisa menyelamatkan seorang dari bencana yang besar, atau bahkan disembah-sembah dan diminta-minta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah abduhu, makhluk, hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala, la yu'bad, tidak disembah. Wa rasuluhu, begitu pula meyakini bahasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, fala yukadzab, maka tidak boleh disusahkan. Wajib untuk diimani, wajib untuk ittiba' kepadanya. Maka mauqifus sahih, prinsip yang tepat, sikap yang tepat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pada syahadat kita ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.